بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan syarah dari para ulama hadis yang ke-16 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis larangan tentang marah atau kewajiban mengendalikan diri ketika marah. Sekarang kita jelaskan atau sampaikan keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terhadap hadis tersebut. Kata beliau rahimahullah, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-wasiyatu hiya al-ahd ila syakhsi bil amril ham. Yang namanya wasiat, hadis ini menjelaskan tentang seorang laki-laki yang minta wasiat kepada Nabi. Maka Syekh rahimahullah menjelaskan yang namanya wasiat adalah perjanjian atau ikatan kepada seorang, mengikat seorang dengan perkara yang penting. Ini wasiat, membuat perjanjian atau memberikan sesuatu yang sifatnya mengikat seseorang dengan perkara yang penting. Wa hadha ar-rajulu talaba minan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyusiyahu. Dan laki-laki ini meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar beliau memberikan wasiat kepadanya, agar Nabi memberikan perkara yang sangat penting, yang ditekankan, yang ditegaskan. Faqala, maka Nabi memberikan wasiatnya, la taghdab, janganlah engkau marah. Wa adala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'anil wasiyyati bittaqwa allati asallahu azza wa jalla biha hadhihi al-ummah wa awsa biha alladhina utul kitaba man qablana ila qawlihi la taghdab. Dalam wasiat ini Nabi alaihissalatu wassalam beralih dari wasiat takwa yang diwasiatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat ini, umat Islam, dan juga yang Allah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab dari orang-orang sebelum kita. Nabi berpindah, beralih dari wasiat takwa kepada wasiat la taghdab, janganlah engkau marah. Li'annahu, mengapa? Li'annahu ya'lamu min hali hadzal rajuli wallahu a'lamu annahu katsirul ghadabi. Dikarenakan wallahu a'lam, Nabi mengetahui keadaan laki-laki ini, yakni laki-laki tersebut banyak marah, sering marah, suka marah. Walihada awsahu biqaulihi la taghdab. Karena inilah, karena Nabi tahu orang ini sering marah, banyak marah, maka Nabi memberikan wasiat kepadanya dengan sesuatu yang paling dia butuhkan, agar dia terobati dari penyakit sering marah tersebut. Maka beliau memberikan wasiat kepadanya dengan sabda beliau, la taghdab, janganlah engkau marah. Walaisal muradu annahya 'anil ghadabi alladhi huwa tabi'atun min tabi'atil insan. Dan yang dimaukan dari larangan ini bukanlah larangan dari marah yang merupakan tabiat manusia. La taghdab bukan artinya larangan dari marah. Jangan sampai dia marah, tidak boleh marah sama sekali. Bukan itu. Mengapa? Karena marah adalah tabiat manusia. Wajar kalau seseorang atau manusia marah, sesuatu yang wajar. Walakin al murada, akan tetapi yang dimaukan, yang diinginkan dari sabda beliau, la taghdab, janganlah marah, janganlah kau marah, maksudnya imlik nafsaka indal ghadabi, kendalikan dirimu, kuasai dirimu ketika marah. Itu pengertian la taghdab, kuasai dirimu, kendalikan dirimu ketika marah. Bi haitsu la tunaffidhu ila ma yaqtadhihi dzalikal ghadab, di mana engkau tidak melakukan hal-hal yang menjadi konsekuensi dari kemarahan tersebut. Dengan kata lain, engkau ketika mampu mengendalikan amarahmu, maka engkau tidak akan melampiaskan amarahmu, tidak akan mengucapkan ucapan yang dimurkai oleh Allah, ataupun tidak akan melakukan hal-hal yang Allah murkai. Ini pengertian la taghdab. Karena al-ghadab, dikarenakan yang namanya marah adalah jamratun yulqiha syaitanu fi qalbi ibni Adam. Dikarenakan yang namanya marah adalah bara api yang dilemparkan syaitan ke hati manusia. Falihada, maka karena inilah, tajiduhu tahmaru ainahu, engkau dapati, engkau lihat, engkau jumpai orang yang marah kedua matanya memerah. Wa tantafikhu audajuhu, dan juga urat-urat lehernya menggelembung, mengembam, membesar. Wa rubbama yadhhabu syu'uruhu, dan terkadang perasaan dia, kendali dia hilang, lepas kontrol, lepas kendali. Bisababil ghadabi, karena sebab kemarahan tersebut, tidak bisa menguasai dirinya, tidak sadar, hilang kesadarannya. Ini sampai terkadang seperti itu. Wa yakunu asya'a la yuhmadu uqbahu, sehingga muncul darinya perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang akibatnya tidak baik, tidak terpuji. Wa rubbama yandamu nadaman 'aziman 'ala ma hasala minhu, bahkan terkadang dia menyesal dengan penyesalan yang sangat atas apa yang telah terjadi akibat dari ucapan ataupun perbuatannya, menyesal setelah dia reda amarahnya. Falihada, maka karena inilah, awsahun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bihadihil wasiyyati, karena inilah Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepadanya dengan wasiat ini, wasiat agar jangan marahnya ini, agar mampu mengendalikan dirinya ketika emosi atau marah. Wa hiya wasiyatun lahu wa liman kana haluhu mithla halih, dan wasiat ini adalah wasiat untuk orang tadi yang meminta kepada Nabi, dan juga untuk orang yang keadaannya sama dengan dia, dengan orangnya meminta wasiat tersebut kepada Nabi. Qala, kemudian faedah yang terakhir yang kedua di sini, athaniya innahu yanbaghi lil mufti wal muallimi ay yura'iya halal mustafti wa halal mutaallimi. Sepantasnya bagi seorang mufti atau yang akan memberikan fatwa, jawaban ataupun memberikan solusi, dan bagi seorang pengajar agar memperhatikan keadaan orang yang meminta fatwa dan memperhatikan keadaan orang yang belajar. Wa ayu khatibahu bima taqtadihi haluh. Dan hendaknya seorang mufti ataupun seorang pengajar berbicara kepada orang yang meminta fatwa ataupun orang yang belajar, berbicara kepadanya dengan sesuatu yang menjadi konsekuensi keadaannya, yakni dengan ucapan, jawaban atau fatwa yang sesuai dengan kondisinya, apa yang paling pas buat dia. Wa in kana law khataba ghayrahu fa khatabahu bi syai'in akhar. Yang seandainya dia berbicara kepada orang lain selain orang tadi, niscaya dia akan berbicara kepadanya dengan perkara yang lain. Sehingga mungkin seorang pengajar, seorang mufti, ketika ditanya atau dimintai wasiat, wasiatnya berbeda-beda. Hal itu terjadi karena perbedaan keadaan ataupun kondisi orang yang meminta fatwa. Selesai syarah dari hadis yang ke-16 tersebut dari 4 ulama. Lalu kita bacakan semuanya. Sekarang hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, an Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, inna allaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menuliskan atau telah mewajibkan, mensyariatkan perbuatan baik, perbuatan kebaikan terhadap segala sesuatu, bagi segala sesuatu atau pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, maka apabila kalian membunuh maka perbaguslah dalam tata cara membunuhnya, yakni dalam masalah qisas, tentu penguasa yang melakukannya. Wa idza dhabhtum fa ahsinu adzbhata, dan apabila kalian menyembelih maka perbaguslah cara menyembelihnya dengan cara yang syar'i, yang menyenangkan. Hewannya akan disembelih tidak membuatnya gelisah atau menyakitinya. Wal yuhid ahadukum syafaratahu, dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya atau alat yang akan dia gunakan untuk menyembelih. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya dia menyenangkan, membuat tenang, senang hewan yang akan dia sembelih tersebut. Rawahu Muslimun, hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-ihsanu diddu al-isaati, Al-ihsan merupakan lawan atau kebalikan dari al-isa'ah. Al-isa'ah berbuat jelek, al-ihsan berbuat baik. Wa huwa ma'rufun, yaitu kebaikan, berbuat kebaikan. Kataba bima'na syara'a. Kataba innallaha katabal ihsana. Sesungguhnya Allah menuliskan, menetapkan al-ihsan, maksudnya mensyariatkan. Bisa wajib, bisa mustahab. Wa qawluhu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Allah mensyariatkan berbuat baik atas segala sesuatu. Alladhi yadharu annaha bima'na fi kulli syai'. Dan yang nampak, kata Syekh rahimahullah, makna dari hadis ini, ala kulli syai' fi kulli syai', pada segala sesuatu. Allah telah mensyariatkan, menetapkan perbuatan kebaikan pada segala sesuatu. Yani annal ihsana laisa khassan fi bani Adam. Maksudnya, perbuatan kebaikan, berbuat baik itu tidak khusus untuk atau pada manusia saja. Bal huwa ammun fi kulli syai'in, bahkan katakan tetapi perbuatan kebaikan, berbuat baik itu umum pada segala sesuatu, bukan hanya pada manusia saja. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Maka Nabi menjelaskan tentang kewajiban berbuat baik pada segala sesuatu tersebut. Beliau memberikan contoh, maka apabila kalian membunuh, maka kalian hendaknya memperbagus, perbaguslah tata cara membunuhnya, proses membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Dan apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah tata cara menyembelihnya. Wa hadza minal ihsan. Apa yang disebutkan oleh Nabi, berbuat baik, bagus dalam membunuh dan menyembelih, itu termasuk dari perbuatan ihsan. Bukan satu-satunya, contoh dari perbuatan ihsan. Wa qawluhu, dan sabda beliau, wa idza qataltum, maka apabila kalian membunuh, hadza hinal qatl min bani adam au mimma yubahu qatluhu au sannu min al hayawanati min wuhushin wa ghairiha. Maka apabila kalian membunuh, yakni ketika membunuh, baik membunuh bani adam dalam masalah kisos ataupun hukuman had yang dilakukan oleh para penguasa, maka harus berbuat baik. Atau membunuh sesuatu yang diperbolehkan untuk membunuhnya, atau disunahkan untuk membunuhnya dari hewan-hewan yang fasik ataupun yang liar dan yang lainnya, seperti tikus, kalau jengking, ular dan yang lainnya, yang diperintahkan di dalam syariat untuk membunuhnya. Maka fa ahsinul qitlata, dalam cara ataupun proses membunuh hal-hal tadi, manusia ataupun hewan, maka perbagus dalam membunuhnya. Wa qalu, maka sabda Nabi, fa ahsinul qitlata, perbaguslah dalam membunuhnya, proses pembunuhannya, ayyasluka aqrabat turuqi ila husulil maqsudi bi ghairi adiyatin. Maksudnya, hendaknya orang yang akan membunuh, algojo ataupun pihak penguasa yang membunuh orang karena qisas ataupun hukuman had, hendaknya dia menempuh cara yang paling dekat kepada apa yang dimaksud, tanpa menyakiti pihak yang dibunuh. Tujuan membunuh adalah melenyapkan nyawa, menghilangkan nyawa. Maka cari cara yang paling cepat yang bisa menghilangkan nyawa makhluk tersebut ataupun manusia tersebut tanpa menyakiti dia. Dan terbukti dalam proses hukuman yang ada di dalam Islam, yaitu hukuman pancung bagi orang yang dia sudah kena hukuman had karena dia membunuh, setelah diproses terbukti dan divonis memang dia harus dikisos, dibunuh, dipenggal kepalanya ataupun karena alasan yang lainnya yang syar'i, maka hukuman yang paling memudahkan keluarnya nyawa dia dan tidak menyakiti dia adalah hukuman pancung. Ditebas lehernya dengan pedang yang tajam. Ini jauh lebih ringan, lebih tidak menyakitkan daripada ditembak. Ini sudah diakui oleh para ahli kesehatan. Bahwasanya hukuman pancung itu yang termudah, yang lebih membuat yang dibunuh mendapatkan kebaikan, tidak tersakiti. Lakin yaruddu atau yuraddu ala hadza ma thabata min rajmiz zani al muhsan. Tapi bisa jadi ada orang yang membantah ataupun yang bertanya atau yang mempertanyakan bagaimana cara berbuat baik dalam pembunuhan ketika merajam orang yang berbuat zina yang sudah menikah. Tentunya zahirnya orang yang dirajam dia tersiksa, tidak langsung meninggal dunia. Wal jawabu anhu ayyuqal, maka jawabannya adalah innahu mustathna minal hadithi. Jawabannya pertama, bahwasanya hukuman rajam bagi orang yang sudah menikah yang berzina, tentunya penguasa yang melakukannya, itu dikecualikan dari hadis ini, hadis yang ke-17 ini. Pengecualian kalau rajam. Wa imma, ataupun jawabannya kedua, ayyuqal, kita katakan al muradu, yang dimaukan fa ahsinul qitlata, maka perbaguslah dalam masalah proses pembunuhannya muwafaqatus syar'i, maksudnya proses pembunuhan yang mencocoki syar'i. Wa qatlul muhsan birrajmi muwafiqun lisyar'i, sedangkan membunuh atau merajam, yang membunuh orang yang sudah menikah yang berzina dengan hukuman rajam itu mencocoki syariat. Sehingga dengan makna yang dua ini tidak ada masalah. Makna yang pertama ataupun jawabannya pertama dan yang dua itulah jawaban bagi permasalahan yang mungkin muncul dalam benak kita, bagaimana dengan hukum rajam, apakah termasuk perbuatan baik atau tidak. Kita katakan bisa jadi itu dikecualikan atau termasuk perbuatan baik, yang maksudnya sesuai dengan syariat. Semua yang sesuai syariat adalah perbuatan baik. Wa amma qauluhu, adapun sabda beliau fa ahsinul dhibhata, maka perbaguslah dalam masalah penyembelihan, fa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhata, dan apabila kalian, wa idza dhabhtum, apabila kalian menyembelih, maka fa ahsinu dzibhata, perbaguslah dalam proses ataupun tata cara menyembelihnya. Wal muradu bihi al madzbuhu minal hayawani alladhi yakunu dzabhuhu zakatan lahu mithlul an'ami was-saydi wa ghairi dzalika, fa innal insana yasluku aqrab at-turuqi allati yahsulu biha al-maqsudu asy-syar'iyyu min adz-zakati. Yang dimaksudkan adalah hewan yang disembelih, yang cara menyembelihnya atau cara menghilangkan nyawanya agar dia halal adalah dengan cara disembelih seperti hewan ternak dan binatang buruan serta yang selain itu, maka seseorang yang akan menghilangkan nyawanya, nyawa hewan tadi, dia harus menempuh cara yang paling dekat yang dengannya tercapai maksud atau tujuan syar'i dari penyembelihan, dengan cara yang mempercepat keluarnya ruh hewan tadi dan tidak menyakiti dia, dan dengan cara yang syar'i tentunya. Walihada qala, dan karena inilah Nabi mengatakan wal yuhidda ahadukum syafaratahu, dan hendaknya salah seorang di antara kalian ketika mau menyembelih hewan ternak ataupun binatang yang akan dia sembelih yang halal dagingnya, hendaknya dia mempertajam atau mengasah pisaunya atau alat yang akan dia gunakan untuk menyembelih. Ai sikinuhu, maksudnya pertajam sikin pisaunya, alat sembelihnya. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya dia menyenangkan hewan yang akan dia sembelih tersebut. Ayaf'alu ma bihi rahatuha, yakni maksudnya hendaknya dia melakukan hal-hal yang akan membuat senang, tenang hewan yang akan dia sembelih tersebut. Qala wa min fawaidi hadal hadis, di antara faidah hadal hadis, hadis ini adalah yang pertama, annallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala al-ihsana fi kulli syai'in, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan, yakni mensyariatkan, bisa wajib, bisa mustahab. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab. Allah mensyariatkan perbuatan ihsan, perbuatan baik, perbuatan kebaikan pada segala sesuatu. Hatta fi izhaqir ruhi, sampai pun dalam masalah mengeluarkan ruh, ruh dari hewan-hewan ternak ataupun hewan-hewan yang akan disembelih. Fa inna Allah ta'ala amara bil ihsani fi, maka sesungguhnya Allah ta'ala memerintahkan kita yang akan mengeluarkan ruh dari hewan agar berbuat baik ketika melakukannya. Jangan serampangan, jangan asal hilang ruhnya atau nyawanya. Faedah yang kedua, wujubu ihsanil qitlata, qitlati, ihsani al-qitlata, wajibnya berbuat baik ketika membunuh. Wadhalika, hal itu bi ayyasluka ashalat turqi li izhaqir ruhi, caranya dengan menempuh jalan atau metode atau cara yang paling mudah di dalam mengeluarkan ruhnya, menghilangkan ruhnya. Cari cara yang paling mudah, paling cepat menghilangkan ruhnya ketika membunuh seseorang, ketika penguasa membunuhnya, dan yang paling tidak menyakiti pihak yang dibunuh. Wa wujubu ihsanil dhibhati, dan juga wajibnya berbuat baik ketika menyembelih. Kadzalika wa ayyasuka aqraba at-turqi li izhaqi ruhi, dengan pula wajib berbuat baik ketika menyembelih hewan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menempuh metode ataupun cara yang paling dekat, yang paling mudah dan paling cepat menghilangkan ruh hewan yang akan disembelih tersebut dan tidak menyakiti dia. Walakin, akan tetapi, alal wajhil masyru'i, dengan cara yang disyariatkan, bukan asal hilang terus dengan cara semaunya kita, disetrum misalkan ataupun dipukul kepalanya, tidak bisa. harus dengan cara yang syar'i, yaitu dengan pisau yang tajam yang memutus tenggorokannya, kerongkongannya, dan dua urat lehernya. Minimalnya dua urat leher yang ada di samping kanan dan kiri leher hewan itu harus putus. Dan yang paling baiknya semuanya, kerongkongan dan juga tenggorokannya. Kerongkongan adalah jalan apa? Nafas atau makanan. Ada istilah kerongkongan, ada istilah tenggorokan. Kerongkongan makanan, ya, tenggorokan jalan nafas. Dua-duanya, tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher putus. Ini yang paling sempurna. Para ulama sepakat kalau putus empat-empatnya sah penyembelihannya. Faedah yang ketiga, talabu tafaqqudi alati dzabhi. Hendaknya seseorang yang mau menyembelih hewan, dia mencari alat penyembelihan yang tajam, yang bagus, yang baik, yang segera bisa memutus empat benda tadi dan tidak menyakiti hewan yang disembelih. Liqauli, kita harus mencari alat yang seperti itu. Mengapa? Berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wasalam, "Wal yuhidda ahadukum syafratahu." Dan hendaknya salah seorang di antara kalian mempertajam pisaunya. Pisau yang akan dia gunakan untuk menyembelih. Yang keempat, yang terakhir di sini, talabu rahati dzabihati inda dzabhi. Seseorang dituntut untuk membuat hewan yang akan disembelih tenang ketika mau disembelih. Jangan sampai dia gelisah atau panik atau terkejut, tersiksa sebelum disembelih, karena melihat pisau yang di depannya atau diasah di depan matanya atau yang lainnya, perbuatan yang tidak pantas. Wa min dzalika, di antara perbuatan baik yang akan membuat hewan yang akan disembelih tenang adalah ayyudji'aha birifqin. Hendaknya dia membaringkan hewan yang akan dia sembelih dengan lemah lembut. Apakah kambing, sapi, unta, atau ayam, kerbau yang akan dia sembelih, kuda, dibaringkan dengan lemah lembut. Kalau unta sunahnya berdiri, tidak dibaringkan. Berdiri disembelih dengan cara an-nahr, ditusuk uratnya dari bawah dengan cara diikat kaki satunya, yang lainnya dibiarkan. Itu khusus untuk unta. Yang afdolnya adalah ditusuk dari bawah ketika dia berdiri. Tapi kalaupun disembelih dengan dibaringkan pun boleh, tapi afdolnya ditusuk di nahar. Kalau dzabah, disembelih dengan dibaringkan. Bedanya nahar dengan dzabah. Fasholli lirabbika wanhar. Nahar itu hukum asalnya atau makna asalnya adalah untuk unta, tapi yang dimaksud di ayat tadi ya umum, nahar dan juga dzabah. Ketika menyembelih, maka termasuk perbuatan yang akan menyenangkan hewan yang akan disembelih adalah membaringkan hewan tersebut dengan lembut. Duna tu'safa fi idja'iha, tanpa berbuat kasar, zalim, semena-mena ketika membaringkannya dengan cara dibanting, atau sapi dengan cara ditarik tambangnya sekaligus jebret. Itu menyakitkan. Pelan-pelan sampai kakinya menekuk dan dia jatuh dengan pelan. Tidak langsung dari berdiri jatuh ke bawah, jangan. Itu menyakitkan dia, menyakitkan hewan tersebut. Wa min dzalika aydhan, di antara perbuatannya akan menyenangkan hewan yang akan disembelih adalah ayyadu'a rijlahu ala unuqiha. orang yang akan menyembelih hewan tadi, terutama kambing atau domba, yang akan menyembelih meletakkan kakinya, kaki kanannya, di atas lehernya atau pangkal lehernya, diinjak, diletakkan, ya agak ditekan biar dia tidak lepas. Wayada'a qawaima al-arba'ata al-yadaini wa rijlaini biduni imsaki. Dan dia membiarkan empat kakinya, dua kaki depan dan dua kaki belakang, dilepas, tidak diikat keempat kakinya. Sebenarnya seperti itu. Itu cara yang paling bagus. Dibaringkan di atas sisinya yang kiri, dan yang akan menyembelih meletakkan kaki kanannya di atas pangkal lehernya atau lehernya, dan empat kakinya dibiarkan. Mengapa li anna dzalika ablahu fi irahatiha wa hurriyatiha fil harakati. Perbuatan tersebut, membiarkan empat kakinya tanpa diikat, lebih membuat dia tenang, lebih menenangkan dia. Tenang, kalau diikat dia enggak tenang. Akan meronta-ronta. Tahu dia mau disembelih, diikat. Ini akan menyiksa dia, akan membuat dia tidak tenang. Dan kalau dilepas kaki-kakinya, semua kakinya, akan membuat dia lebih bebas dalam bergerak. Biarkan dia bergerak. Walianna dzalika ablaghu. Alasannya atau faedah, manfaat yang ketiga dari membiarkan empat kakinya bebas tidak terikat adalah ablaghu, dzalika ablaghu fi khurujid dami anha. Hal itu membuat keluarnya darah darinya lebih tuntas, lebih maksimal. Darah semua akan keluar. Kenapa dianya meronta-ronta, bergerak ketika disembelih? Ini akan mempercepat keluarnya darah dan lebih maksimal. Keluar cepat dan semuanya keluar. Tidak ada yang tersisa di daging. Fakana aula. Dan tentunya hal itu lebih sempurna, lebih utama. Itu kalau mampu. Kalau dia mampu, ya minimalnya kita pegang ketika disembelih, setelah selesai dilepas. Kalau belum mampu, karena melihat khawatir ini, kalau dilepas dia akan berdiri misalkan. Karena setiap hewan kan beda-beda tenaganya. Kalau memang dia kalau tidak di atau kalau dibiarkan tidak dipegang, dia akan bisa berdiri dan mengganggu proses penyembelihan, susah menyembelihnya, tidak masalah dipegang, tapi setelah selesai penyembelihan dilepas, jangan terus dipegang. Dilepas, dibiarkan dia bergerak bebas, supaya apa? Supaya tidak tersisa dan supaya darahnya keluar dengan tuntas, dengan maksimal. Selesai penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, Syekh yang lain menjelaskan, diantaranya Syekh Asy'ari rahimahullah, jika kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan baik, perbaguslah dalam penyembelihan, yakni dalam tata cara menyembelihnya dan sifatnya. Oleh karena inilah Nabi mengatakan, hendaknya salah seorang di antara kalian mempertajam pisaunya dan membuat hewan yang akan dia sembelih tenang. Maka apabila seorang hamba diperintahkan berbuat baik kepada orang yang berhak untuk dibunuh dari kalangan manusia, ketika hukum qisas ataupun had, tetap harus berbuat baik dalam proses pembunuhannya. Dan juga diperintahkan untuk berbuat baik ketika menyembelih hewan, maka fa kaifa bi ghairi hadhihi al-halah, maka bagaimana dengan keadaan selain ini, tentunya dilarang. Keadaan yang selain yang diperintahkan tadi. Dan ketahuilah bahwasanya berbuat ihsan, berbuat baik yang diperintahkan itu ada dua jenis. Yang pertama, yang hukumnya wajib, yaitu berbuat adil dan melakukan hal-hal yang wajib atas kita terhadap makhluk sesuai dengan hak makhluk tersebut yang menjadi kewajiban kita. Yang kedua, ihsan yang mustahab. Ihsan jam berapa? Dua? Hah? Udah? Ini telat ya? Yang dua, ihsan yang mustahab, yang sifatnya sunnah, yaitu yang lebih dari yang wajib. Insyaallah nanti kita lanjutkan syarah dari syekh yang lain pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.